Terima kasih masih bersama kami di Maritugo Golden Ways. Hari ini kita bicara mengenai penjara identitas. Dan kini seperti janji kita tadi di awal segmen, kita akan mencari tahu hasil dari polling yang telah kami lakukan. Kita bisa lihat di layar kaca. Tadi pertanyaannya adalah seperti ini. Anda menemukan sebuah tas kerja direktur dari perusahaan pesaing terbesar Anda yang berisi dokumen lengkap tentang data-data perusahaan pesaing Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Yang paling banyak memilih ternyata A, mengembalikan tas tersebut kepada pemiliknya tanpa membaca dokumen yang ada di dalamnya. Walaupun masih ada 18% yang memilih untuk membuat kopi dahulu dari semua dokumen, baru dikembalikan. Sebagian orang mungkin berpikir ini work smart, Pak, ya. Walaupun belum tentu betul. Yang C adalah memberikan tas itu kepada direktur Anda yang akan senang dan mungkin akan menaikkan pangkat atau gaji Anda 5%. Bagaimana komentar Pak Mario mengenai hasil polling kita hari ini, Pak? Kita berikan tepuk tangan dulu. Mikrofonnya, Pak. Ya, Pak. Sahabat Indonesia yang super, masih banyak orang jujur ya, masih banyak orang baik. Indonesia juga begitu. Jangan tertipu oleh berita-berita tentang buruknya moral sedikit orang yang tampil di TV itu. Indonesia masih banyak orang baik. Tetapi sedikit orang jelek itulah yang menyebabkan kita mengunci pintu kita malam hari. Maka kita harus berhati-hati. Nah, tadi siapa yang langsung mengembalikan tas ini kepada yang punya? Super. Siapa yang fotokopi dulu? Siapa yang fotokopi dulu? Ya, saya tanya dulu. Mengapa Anda fotokopi dulu dokumen itu? Tepatnya untuk ini mungkin untuk perusahaan, tapi kepentingan pribadi saya sendiri. Kan dalam persaingan itu, Pak, dua perusahaan persaingan itu selalu ada yang menang dan kalah. Betul. Apabila memang perusahaan saingan itu yang kalah, saya akan pelajari dokumen itu, kenapa dia bisa sampai kalah, dan jangan sampai saya kalah seperti dia. Oh, begitu ya. Lalu apabila perusahaan saya yang kalah, saya keluar dari perusahaan saya pelajari dokumen itu untuk membuat satu perusahaan baru. Apakah Anda akan menggunakan informasi itu untuk mengalahkan pesaing Anda? Tidak, Pak. Tidak. Tapi hanya untuk jaga-jaga seperti itu. Seperti tiga terjadi persaingan kalah dan menang tadi. Untuk buat perusahaan sendiri nanti ya? Ya, jika kalah perusahaan. Jika itu. Kalah. Ya. Oke, super. Satu lagi. Mengapa? Mengapa Anda copy? Dalam persaingan kita butuh informasi lawan dengan akurat kan. Jadi kalau ternyata dokumen-dokumen itu yang kita temukan ternyata kita masih kalah jauh, kita bisa siap-siap sebelum dia mengalahkan kita. Super, nah, sahabat Indonesia yang super, lihat. Apakah alasan yang kedengarannya benar itu memberikan izin kepada kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik? Tidak. Tidak ada alasan apapun bagaimanapun kedengarannya baik yang bisa membenarkan sesuatu yang salah. Ya. Kedua, how do you know? Bagaimana Anda tidak tahu bahwa informasi itu sengaja dibuat Anda temukan? Huh? Corporate espionage itu termasuk itu. Spionase perusahaan, bisnis itu termasuk meninggalkan dokumen untuk dipelajari, untuk mempengaruhi corporate action yang salah. Lihat. Jadi paling betul berpihak pada yang benar. Yang benar apa? Jadi kalau setiap kali kita dihadapkan pada pilihan untuk melakukan sesuatu yang akan menyelamatkan kita tetapi dengan cara yang salah, selalu tanya, apa yang akan membuat Tuhan tersenyum? Apa? Kalau Anda pilih yang membuat Tuhan tersenyum, telah terbukti David melawan Goliat menang. Bukankah orang-orang kecil yang kemudian naik karena menggunakan cara-cara yang baik? Itu. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih, Pak. Pak, di segmen ketiga ini kita lanjut ke profiling berikutnya, Pak. Silakan. Yes. Gini, tadi kita lihat pilihan-pilihan menantu. Yuk sekarang kita pilih ibu bagi kita. Anda mau pilih ibu yang mana? Oke, kita pilih ibu-ibu super dalam program ini. Ibu tampil di sini, sudah kelihatan kesuperannya, itu satu lagi, dan yang itu harus. Mari ibu, silakan kemari. Nama ibu? Saya Bu Retno dari Jakarta. Ibu Retno dari Jakarta. Saya Ibu Sri Andayani dari Jakarta. Ibu Sri Andayani juga dari Jakarta. Saya Ibu Dendi dari Depok. Ibu Dendi dari Depok. Sahabat Indonesia yang super, yang di rumah atau dimanapun Anda berada juga bisa memilih. Kalau Anda harus memilih tinggal serumah dengan salah satu dari ibu ini sebagai ibu Anda, bayangkan Anda menganggur, tidak bekerja, tidak punya pacar, oke, tidak begitu sehat, gitu. Ya, pokoknya rumahnya sempit, nggak ada tempat lain kecuali Anda tidur di bawah ranjang beliau. Oke, bayangkan itu, Anda mau serumah dengan yang mana? yang merah Ibu Retno ya? Oke, kelihatan beliau akan memaafkan apapun ya. Siapa yang paling Anda hindari? Tapi itu kesan. Kata Pak Hanif tadi, don't judge a book by the cover. Oke, nah sekarang kita, Anda simpulkan sekarang ya. Saya mau tanya satu pertanyaan yang segera kita minta beliau lakukan pembuktiannya. Siapa di antara ibu bertiga ini yang paling hebat omelannya? Jangan diputuskan dulu. Anda simpul, Anda lihat saja siapa yang... Karena belum tentu loh ya, air tenang menghanyutkan. Oke, kita lihat nanti setelah kita minta beliau-beliau memperagakan, Anda simpan dulu siapa yang menurut Anda paling hebat omelannya. Oke, yuk. Ibu, Ibu Retno, Ibu Sri, Ibu Sri dan Ibu Dendi. Mohon Ibu contohkan kepada kami bagaimana Ibu mengomeli anak yang tadi saya ceritakan, nganggur, males, main PlayStation terus, minta uang terus begitu. Nah, Ibu punya 30 detik untuk mengomelinya. Silakan. Ya, sampai dulu. Selamat pagi. Tolong kamarnya tuh dibersihkan yang rapi. Kalau kamu enggak bisa, cari waktu bisa. Kalau hari libur dibersihkan. Jangan main PlayStation aja. Harus belajar. Super. Terus Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya assalamualaikum dulu ya. Bagus sekali Bu.